Wanunu intushdad fala malamah. Ya, arif ihya. Wanunu. Mubtada. Ya. In syartiyah tushdad. Ya. Terus? Ya. Ya. Fala malamah fa. Rabithah. Rabi tali jawab syar terus. La nafil jins malamah. Ismula. Mami al-fatih mahali. Nasbin. Ya. Sukina di sini lil. Waqaf. Ya. Terus. Mana khabarnya nun? Hah? Ingat gak kemarin? Khabarnya nun mana? Ya jumlah syarti dengan jawabannya itu khabarnya nun. Ya. Wan nun intu syad falam alam ha jumlah ini sudah khabar dari nun pada mahalnya rafa. Ya. Apa artinya? Maknanya apa wan nun intu syad falam alam? Artinya apa? Ya. Dicela falam alam. Kebalikannya. Falam alam dan nun jika nun nun yang mana ini yang dimaksud? Alif lam lil lil apa? Lil ad apa? Ya, azhni, kita pahami. Wan nun nun yang ada pada alladzani dan allatani atau alladzaini dan allataini intushdad apabila tashdid falama lama tidak tercela boleh gitu. Dikatakan alladzaini, allataini gitu. Paham? Wan nun min zaini wa taini syuddida ditambahkan di sini karena ada kaitan. Di sini zaini zaini kan apa? Isim apa? Mausul atau isyarah? Isim isyarah kan? Disertakan di sini karena ada samaan dari sisi ta'wid. Wan nunu min zaini wa taini syuddida. Ah, ayo ikhwan di Arab. Ya. Ya. Min zaini ya di sesuai dengan hafalannya enggak boleh. melihat sini. Min zaini muta'aliq. Muta'aliq dengan apa? Kalau muta'aliq di domir. Fi'il kalau muta'aliq itu. Muta'aliq dengan apa? Hah? Ya. Syuddida. Kemudian. Pada mahalnya apa dia? Ya. Hal. Halnya bagi apa? Hal li domiri. Li domirin mustatir fi. Syuddida gitu. Terus. Aw harfatin taini ya ya ya yaud ila kembali ke mana ya nun artinya apa maknanya ya nun pada zaini dan taini boleh ditasyid aibon nah. Kemudian ya qiwa ta'widun bidzaka qusida. Arif. Ya, ta'wid. Ya, di sini nakirah. Apa mustadhifnya? Ya, al-hasr san. Bidzaka qusida. Ya, di qusida. Qusida. Ya. Ya. Huwa kembali ke ta'wid ya. Kemudian jumlah fi'liyah saya khabar san. Apa maknanya? Fa ta'widun bidzaka qusida. Penggantian apa? Penggantian demikian apa aja. Wa ta'wid penggantian dengan apa? Dengan mentasyid nun itu qusida diniatkan. Diniatkan penggantian apa yang dimaksud di sini? Penggantian nun dari apa? Dari ya yang dibuang gitu. Penggantian nun ya dengan mentasyid nun yang ada pada zaini taini ataupun alla zaini alla taini itu tujuannya untuk menggantikan apa? Ya yang dibuang yang ada pada mufradnya. Ya, kita lihat di sini penjelasannya. Oh, kemarin sudah kita ambil juga